Ibu dari Iwan Fals bersama Monaca. Mas Nge. Spesial juga buat seluruh para panitia dari Arwana. Oke, pasukan Arwana. Coba Arwana, kita karaoke masal ya. Ribuan kilo jalannya. Lagi. Top. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tanganku untuk membalas. Coba buat ibu-ibu yang di sebelah sana. Coba Arwana nyanyi lagi yuk. Ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecundung. Lalu doa-doa menurut seluruhku, dengan apa membalas. Ibu, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Mas Soda. Kau sayang, masih Terima kasih banyak tepuk tangannya Arwana. 3 tembang lagu sudah Elsa bawakan spesial buat Arwana.